Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a waddaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqu allah وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita berjumpa lewat kajian online ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan antum sekalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kami yang di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu pula keluarga kami alhamdulillah. Ini harapan kita semuanya untuk kita tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita tetap terus thalabatul ilmi, mencari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing ucapan kita, akan membimbing ibadah kita, akan membimbing amaliyah kita, muamalah kita kepada sesama manusia, secara khusus kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini adalah ilmu, manfaat daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas Isyarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Masih melanjutkan bab firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, bab innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk di sini, hidayah di sini adalah hidayah itu taufik untuk masuk ke dalam Islam. Itu bukan kuasa, kemampuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mampu memberikan hidayatul dakwah wal bayan. Hanya mendakwahkan dan menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah taufik untuk masuk ke dalam Islam itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh rahimahullah dalam kitab Tauhid dalam bab ini membawakan hadis yang sahih dari Ibnu al-Musayyib atau al-Musayyab an abihi dari bapaknya an Ibnu al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Abu Thalibin al-wafa ketika datang kematian atau tanda pendahuluan kematian kepada Abu Thalib paman beliau ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya, menjenguknya. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di sisinya sudah ada ternyata teman-temannya yakni Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya kepada pamannya Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajjaka laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang benar yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kalimatan satu ucapan kata uhajjakalaka biha indallah yang aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu maka dua orang tadi yang sudah ada di sisi Abu Thalib yakni Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib atarghabu amillati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, yakni agama kesyirikan, agama nenek moyang? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi ucapannya tadi, ya amikul la ilaha illallah kalimatan hajjalaka bi'indallah. Dua orang kafir Quraisy tadi pun mengulangi ucapannya tadi, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Fakana akhiru maqalahu ala millati Abdul Muthalib, maka akhir apa yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah dia berada di atas agama Abdul Muthalib na'udzubillah. Wa aba yaqulu la ilaha illallah dan Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya seseorang akan terselamatkan. Dengan kalimat la ilaha illallah dia ketahui ilmunya, maknanya dia yakini tentang kebenaran kalimat tersebut. Dengan kalimat ini seseorang akan selamat, akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ketika Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, faqala an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla pun menurunkan ayatnya yang ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabi walladziina aamanu ayyastaghfiru lil musyrikiin walau kaanu uli qurba. Tidak sepantasnya bagi Nabi, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, mereka memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Tidak selayaknya demikian. Walaukanu likurba, walaupun mereka itu adalah kerabat dekat. Walaupun mereka adalah kerabat dekat. Ini Allah SWT menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk mendoakan pamannya Abu Thalib. walaupun dia adalah kerabatnya, karena dia meninggal dalam keadaan berada di atas agama millati Abdul Muthalib, agama Abdul Muthalib yakni agama syirik, agama menyembah berhala, menyembah patung, bebatuan dan lain sebagainya. Allah turunkan ayat ini untuk yakni melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan pamannya. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, maka Allah SWT menurunkan ayat untuk Abu Thalib dalam surat Al-Qasas ayat yang 56 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidaklah akan bisa menunjuki, memberikan hidayah, taufik masuk ke dalam Islam orang yang kau sangat cintai. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan siapa saja yang digendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah dialah yang paling tahu siapa orang yang mendapatkan petunjuk itu. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidullah. Yang pertama, alif terjemah atau Ibnu Musayyib, atau sebagian mengatakan Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib huwa Sa'id Ibnu Musayyib, ahadul ulama'i wal fuqaha al-kibari min at-tabi'in mata ba'da 90. Sa'id Ibnu Musayyib adalah salah seorang ulama wal fuqaha al-kibar, para ahli fikih yang para ahli fikih, termasuk pembesar daripada pak tabi'in, murid-murid sahabat radhiyallahu anhum. Mata ba'da 90, beliau meninggal, beliau wafat setelah tahun 90 Hijriah. Fi sahih, disebutkan di dalam kitab sahih, maksudnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahihul Bukhari. An abihi, dari bapaknya Al-Musayyab, sahabiyun tuwfiya fi khilafati Utsman. Al-Musayyab adalah sahabi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada masa khilafah Khalifah Utsman bin Affan, kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah terjemah dari Sa'id Ibn Musayyib atau Musayyib dan bapaknya. Kemudian di dalam hadis disebutkan lamma hadarat Abu Thalib bin al-wafah, ketika datang tanda pendahuluan kematian Abu Thalib, yakni maksudnya alamatuha wa muqaddimatuha, tanda-tanda dan pendahuluannya. Jadi biasanya orang yang mau meninggal itu ada tanda-tandanya. Orang ini sudah saatnya, sudah tidak ada harapan untuk hidup, ada tanda-tandanya. Ada pendahuluannya, pembukaannya, bahwa dia sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Biasanya ada tanda-tanda itu ya. Tanda-tanda kematian pada seorang. Ini ketika ada tanda-tanda tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengok pamannya. Kemudian beliau mengatakan, ya ammi, wahai pamanku. Kalimat ammi munada mudhaf. Kalimat ini adalah kalimat munada, kalimat panggilan. Mudhaf, ya. Bentuknya adalah mudhaf yang disandari. Disandari oleh apa? Ya mutakallim. Akan tetapi mudhafnya ini, mudhafilainya hadafat minhul ya, dibuang mudhafilainya. Yani ya, harusnya ya ammi, ada ya di situ. Karena mudhaf maka dibuang. Wabaqiyatil kasratu dalilan 'alaiha, tetapnya kasroh pada kalimat ammi menunjukkan bahwa akhir kata tersebut sebenarnya adalah akhir hurufnya adalah ya, dibuang. Nah, ya yang dibuang. Kemudian kalimatan bin nasbi 'alal badali min la ilaha illallah. Yani ucapan kalimah, kalimatan wahajjalaka biha indallah. Kalimat di sini adalah dengan nasab, pakai fathah. Alal badal, dia merupakan badal pengganti dari la ilaha illallah. Maksudnya kalimat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Uhajja bitasdidil jim maftuhatan alal jazmi bijawazil amri. Minal mahajati wa yabayanul hujjah. Uhajja dengan tasdid jim, jimnya di tasdid, yang di fathah atas jazm. Bijawabil amr, naam, karena jawaban dari perintah tadi. Minal mahajah, yang asalnya dari mahajah, waya bayanul hujjah. Maksudnya adalah menjelaskan hujjah, bukti. Ai ashadu laka biha indallah. Maksudnya, aku bersaksi untuk kamu dengan kalimat la ilaha illallah di sisi Allah SWT. Kalau pamannya mau mengucapkan kalimat tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi akan berhujjah di sisi Allah Swt dengan kalimat la ilaha illallah, bahwa pamannya telah mengucapkan kalimat tersebut. Dan tetapi ternyata pamannya tidak mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian dua orang Quraisy tadi, kafir Quraisy tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan atarghabu am millata Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan millata Abdul Muthalib, agama Abdul Muthalib, yakni agama Abdul Muthalib adalah agama kesyirikan, agama peribadahan kepada berhala-berhala. Agama kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan peribadahan kepada berhala-berhala, itu agamanya Abdul Muthalib, agama syirik. Dzakarahu bi hujjatil musyrikin. Dia menyebutkan hujahnya orang-orang musyrikin dalam surat Az-Zukhruf, inna wajadna aba'ana ala ummah. Diingatkan dengan hujannya orang-orang musyrikin, sesungguhnya kita mendapati nenek moyang kita itu berada di atas agama. Nenek moyang dahulu berada di atas agama, tapi agama itu tadi agama kesyirikan dan peribadahan kepada berhala-berhala. Ketika Abu Thalib kemudian tidak mau mengucapkan ucapan yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkannya, ini kalimat la ilaha illallah. Namun dua temannya justru mengucapkan kalimat lain untuk mengingatkan agama Abdul Muthalib. Fa'ada 'alaihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi ucapan tadi. Ya ammi, wahai pamanku. Diulangi lagi ucapan tersebut. Qul la ilaha illallah kalimatan hajjaka laka biya indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kata yang aku akan bersaksi untuk kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. A'adu alaih maqalatahu wa yaqalu ya amikul la ilaha illallah. Nabi SAW mengulangi ucapannya, yaitu ucapan ya amikul la ilaha illallah. Wa a'adu alaihi ay a'adu alaih Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah maqalatahuma. Begitu pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yakni para pemimpin kekafiran pada saat itu, pemimpin kesyirikan, yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengulangi ucapannya tadi, atarghabu amillati Abdul Muthalib, apakah engkau mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, agama apa tadi, agamanya Abdul Muthalib, agama kesyirikan, agama peribadahan kepada berhala-berhala. Diingatkan karena memang Abu Thalib selama ini menyembah agama tersebut, menyembah berhala-berhala, walaupun beliau Abu Thalib ini membela dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaganya sejak beliau masih kecil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, berumur 8 tahun sudah diasuh oleh Abu Thalib hingga beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Nah, masih dibela dan dijaga oleh Abu Thalib. Kemudian kata perawi huwa ala millati Abdul Muthalib. Ternyata Abu Thalib ini mati dalam keadaan berada di atas agama Abdul Muthalib. Agama, kesyirikan, dan peribadahan kepada berhala-berhala. Istabdalar rawi bidomiril mutakallimi domiral ghaibi istigbahan lillafdil madkur. Rawi mengganti domir mutakallim, harusnya domir mutakallim ana, diganti menjadi domir ghaib huwa. Huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia berada di atas agama. Kenapa di sini dikatakan istihbahan? Istiqbahan. Karena buruknya terhadap lafaz yang akan disebutkan tadi. Ya. Kemudian wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini hada ta'kidun lima qablahu, ini merupakan penegasan terhadap keadaan Abu Thalib bahwa dia benar-benar tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nalin nabi ma yambagi wa huwa khabarun bi makna nahyi. Tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi nabi untuk mendoakan orang-orang musyrik walaupun dia adalah kerabat dekat. Nah, ini merupakan takkid, ini merupakan yakni bentuk khobar, ya ma yang bagi, tidak sepatutnya, bentuknya khobar tapi bimakna nahyi, maknanya adalah larangan, dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan orang-orang musyrik. Begitu pula orang-orang yang beriman. Ya, boleh mendoakan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan memintakan ampunan kepada mereka, tidak boleh, dilarang. Dalilnya tadi dalam yakni surat At-Taubah ayat yang ke-113, ini larangannya. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu likurba. Tidak sepantutnya bagi nabi, ya. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Tadi maknanya khobar, beritanya khobar, tapi maknanya adalah larangan orang-orang beriman untuk memintakan ampun terhadap orang-orang yang berbuat syirik, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi makna kosakata daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Hadis sahih. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini. Berkata Syekh Soleh Fauzan hafidhullah, kana Abu Thalibin yahmin Nabiya sallallahu alaihi wasallam min adza qaumihi. Dahulu Abu Thalib ini melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Lihat, walaupun dia agamanya adalah agama Abdul Muthalib, agama kesyirikan, namun dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masih keponakannya. Anak saudaranya, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Masih keponakannya. Dan apamanya ini, Abu Thalib ini tadi sudah kita katakan, yang mengasuh beliau sejak kecil, sejak berumur 8 tahun hingga beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dibela dan dijaga, dilindungi dari gangguan kaumnya. Wa fa'ala min himayati ma lam yaf'alhu ghairu minan nas. Perlindungan yang dilakukan oleh Abu Thalib ini perlindungan yang tidak ada bandingannya dari selainnya, dari kalangan manusia. Beliau benar-benar totalitas di dalam melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Sehingga karena Shallallahu Alaihi Wasallam khirsan ala hidayati, karena perlindungan yang ekstra dari Abu Thalib ini, pamannya, walaupun dia masih syirik, mati di atas kesyirikan, beliau bersemangat, antusias untuk memberikan hidayah kepada pamannya tersebut. Karena sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil hingga dewasa, hingga menjadi Rasul pun dibela, hingga mempertaruhkan nyawanya, tidak peduli dengan nyawanya sendiri akan ancaman dari orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min dzalika anna 'adu lamma marida wa ja'ahu wa fi siyakil maut wa arada 'alaihi al-islam. Di antara yang menampakkan antusias beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada pamannya adalah beliau menjenguknya ketika Abu Thalib ini sakit. Dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat berantusias memberikan hidayatul bayan, penjelasan kepada pamannya tentang kalimat la ilaha illallah yang akan menyelamatkan. Beliau menjenguknya, mendatanginya ketika Abu Thalib ini sudah mendekati kematian, tanda-tanda adanya kematian. Wa arada alaihi al-islam. Dan beliau menawarkan Islam kepadanya. Ditawarkan Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ammi kul la ilaha illallah. Ini pembuka bagi seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalimat yang dia ucapkan dengan keyakinan yang penuh di dalam hatinya, dia mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Beliau berantusias untuk memberikan hidayah kepada pamannya, menawarkan Islam kepadanya tatkala detik-detik terakhir kehidupannya. Liyakuna khatimata hayatihi, agar supaya agama Islam ini menjadi penutup kehidupannya. Beliau berharap, beliau berkeinginan agar pamannya ini akhir kehidupannya itu memeluk agama Islam. Liyahsulallahu bidzalikal fawzu was-sa'adah. Karena dengan keislaman tersebut, dia akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, dan kebahagiaan kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang demikian, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Islam. Agama yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Islam. Yang akan memberikan kebahagiaan kepada seseorang di akhirat kelak adalah Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Seluruh para nabi dan para rasul, semua mereka kulluhum semuanya agamanya adalah Islam. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi peribadahan kepada berhala dan kepada selainnya dari makhluk-makhluk yang diibadahi oleh manusia. Wa talaba minhu ayyakula kalimat tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wa aradu alaihi al-musyrikuna ayyabqa ala dini abai. Namun orang-orang musyrik justru meminta kepada Abu Thalib agar tetap di atas agama bapaknya, yaitu agama kesyirikan. Li'ilmihim bima tadullu 'ala hadhil kalimatu min nafyi syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Karena mereka mengetahui kalimat la ilaha illallah ini ketika diucapkan, kalimat ini mengandung makna peniadaan, menolak kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Mereka tahu itu kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya demikian. Konsekuensinya tidak boleh lagi meminta kepada Lata, Wal Uzza, Wa Manat. Nah, konsekuensinya mereka tidak boleh lagi berdoa kepada berhala-berhala yang sangat banyak tadi. Tidak boleh berdoa kepada orang-orang yang dianggap soleh oleh mereka. Tidak boleh lagi mereka beribadah berdoa kepada selain Allah. Yang mereka ibadahi, yang mereka berdoa kepadanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta perlindungan hanya kepada Allah. Pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bernadar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kalimat tauhid. Nah, yang menunjukkan mereka tahu, mereka paham kalau Abu Thalib ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia menolak kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Mereka tahu itu orang-orang musyrik. Nah, demikian. Sehingga mereka berupaya agar Abu Thalib ini tetap di atas agama bapak-bapak atau nenek-nenek moyang mereka. Wa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabat talafudi bisyahadati min ammihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya, meminta kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan hajaka biha indallah hajalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang aku akan bersaksi untuk kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kembali kepada pamannya untuk mengucapkan syahadah. Wa adal musyrikun al mu'aradata wasaru sababan lisadyanil haq wa mautihi ala syirki. Dan orang-orang musyrik pun mengucapkan ucapan kembali, memaparkan kembali kalimat-kalimat yang diucapkan tadi kepada Abdul Muthalib. Atarghabu am millati Abdul Muthalib, apakah engkau ingin meninggalkan agama Abdul Muthalib? Wasaru sababan lisadyanil haq, dan mereka ini menjadi sebab terhalangnya Abu Thalib untuk mengucapkan kebenaran. Coba kalau tidak ada dua orang ini, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di sisi. Namun Allah SWT berkehendak lain. Takdir telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah Maha Tahu siapa orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Ternyata Abu Thalib ini orang yang tidak pantas di sisi Allah untuk mendapatkan hidayah. Wa mautihi ala syirki, dan kematiannya tetap berada di atas kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada berhala-berhala, dan mengikuti agama nenek moyangnya, bukan mengikuti agama para nabi. Wa inda dzalik halafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyatlubanna lahu minallahi al-maghfirah ma lam yumna' min dzalik. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan buat Abu Thalib selama beliau tidak dilarang dari itu. Tidak dilarang untuk memintakan ampunan kepada pamannya. Tidak dilarang untuk memintakan ampunan kepada pamannya yang mati dalam keadaan syirik. Fa anzalallahu al-man'a min dzalik wa bayyana lahu annal hidayata biyadillah. Yatafaddalu biha 'ala man yasha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan larangan, menurunkan wahyu kepada beliau yang berisi larangan untuk mendoakan orang-orang musyrik walaupun kerabat dekat, sebagaimana dalam surat Al-Taubah tadi ayat yang ke-113. Wa bayyana lahu anal hidayata biyadillah. Dan Allah juga menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hidayah atau taufik itu di tangan Allah semata. Hidayah untuk supaya orang itu masuk ke dalam Islam itu hanya di tangan Allah. Tidak boleh memaksa orang, tidak boleh untuk memaksa. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan hidayah itu dakwah wal bayan, memberikan hidayah petunjuk berupa seruan, penjelasan tentang agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Namun untuk bisa masuk ke dalam agama ini itu adalah semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya tafaddalu bi alami yasa, yang merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang digendaki oleh Allah. Itu karunia dari Allah. Hidayah itu taufik min Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas sekali banyak, yakni di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak pula yang tidak mau mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari kerabat dekatnya sendiri, termasuk Abu Thalib, Abu Lahab ya, bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal pamannya juga, tapi memusuhi yang ini. Abu Thalib membela mati-matian, sementara Abu Jahal, Abu Lahab juga memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama pamannya. Keduanya pun tidak mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Allah berikan karunia masuk ke dalam Islam itu kepada siapa yang, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam. Karena sulitnya orang itu masuk ke dalam Islam tanpa hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ya'lamu may yasluku laha wa mimman la yasluh. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, mengetahui siapa yang pantas masuk ke dalam agamanya dari orang-orang yang tidak pantas masuk ke dalam agamanya. Allah Maha tahu. Dan itu semua tergantung hikmah. Terkait dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan demikian. Kalau secara akal pikiran kita, tentunya Abu Thalib ini layak untuk masuk ke dalam Islam, kan seperti itu. Kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih berumur 8 tahun terus dididik, bahkan kasih sayang Abu Thalib ini disebutkan beliau ini sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya sendiri. Lebih sayang kepada Nabi, perhatiannya kepada Nabi itu luar biasa dibanding perhatian Abu Thalib kepada anak-anaknya, kandungnya sendiri. Sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tahu bahwa anak ini adalah anak yang istimewa. Anak yang dia asuh ini adalah anak yang istimewa, dan ajaran yang dibawa oleh keponakannya ini benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang, tahu Abu Thalib, tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata dia termasuk yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah, hidayah taufik biyadillah. Hidayah untuk orang masuk ke dalam Islam itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu hanya berkewajiban untuk memberikan penjelasan, berkewajiban untuk mendakwahkan, berkewajiban untuk menjelaskan agama Islam ini yang secara hak, secara yakni baik menjelaskan kepada manusia. Sehingga bersyukurlah kita telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam. Bentuk syukurnya tentunya kita berupaya untuk mengamalkan ajaran Islam ini. Amalkan ajaran Islam ini yang rukunnya itu ada 5. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Kalimat la ilaha illallah bersyahadat. Tentang kalimat la ilaha illallah bahwa tidak ada sembahan yang benar atau yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian iqamis sholah, menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Shaumi Ramadan, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, dan riwayat disebutkan demikian. Berhaji ke Baitillah dan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji di Baitillahil Haram bagi yang mampu. Ini rukun-rukunnya. Rukun-rukun yang terutama dalam Islam itu adalah as-shalah. Ini yang kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam untuk dijaga, dijaga, dan dijaga. Karena sholat ini bisa dilakukan pada saat apa saja, di waktu apa saja, dan dalam keadaan apa saja. Sholat bisa dilakukan oleh seseorang. Walaupun dia dalam keadaan sakit, terkapar di rumah sakit, dia bisa melakukan sholat. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk, kalau tidak bisa duduk sambil berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan jenak, ya mungkin dia akan disolati oleh orang banyak. Demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Persiapkan, persiapkan diri kita untuk yakni istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, menjalankan agama Islam ini, karena kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas agama Islam. Tinggal kita bersyukur dengan agama Islam ini, wujudnya adalah menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan di dalam Islam. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan Hafidzallah, munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis di dalam bab ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabin nasi ilaihi. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa sedikit pun untuk memberikan keberuntungan, kemanfaatan kepada orang, walaupun dia adalah manusia yang paling dekat kepadanya. Rasul tidak kuasa apapun memberikan manfaat, keberuntungan kepada orang yang paling dekat kepada manusia, yang paling dekat kepadanya, itu Abu Thalib. Tak kuasa. Padahal dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap sekali bahwa pamannya ini akan mendapatkan hidayah, tapi beliau tidak mampu. Karena itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mimma yadullu ala butlani ta'alluq alaihi li jalbin nafi au dafi'id darr wa ghairu min babi aula. Dari sini menunjukkan batilnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kuasa, tak mampu memberikan manfaat kepada manusia yang paling dekat dengan beliau. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang memberikan manfaat kepada seseorang. Batilnya orang yang bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keuntungan atau menolak kemadharatan. Nabi tidak kuasa untuk itu semuanya. Yang bisa memberikan keberuntungan, yang bisa menolak bahaya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain Nabi itu, lebih layak lagi untuk kita tidak bergantung kepadanya. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas kita sering hafal dan kita baca-baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Allah lah untuk menggantungkan segala keinginan kita, menyandarkan segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala perlindungan kita, agar supaya kita dilindungi dari segala bahaya yang ada, dari segala penyakit, dari segala kerugian-kerugian. Minta kepada Allah dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, ikhwan fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah dari hadis tersebut, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Yang pertama adalah jawazu iadatil marid al musyrik idza rujia islamuhu. Bolehnya menjenguk orang sakit walaupun dia orang musyrik, orang kafir, apabila diharapkan keislamannya. Menjenguknya itu untuk memaparkan Islam kepadanya, bukan semata-mata menjenguk. Kalau semata-mata menjenguk maka itu dilarang. Enggak boleh, ya. Kalau dia menjenguk berkeinginan untuk menawarkan Islam kepada orang kafir atau orang musyrik tadi, maka ini dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah madarratu ashabis su wa qurana isyar 'alal insan. Bahayanya mempunyai teman-teman jelek, teman-teman yang buruk bagi seseorang. Nah, lihat Abu Thalib ini, ya, karena teman-temannya adalah para penyembah berhala, yang diinginkan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib tetap menyembah berhala, tetap berada di atas agama nenek moyangnya, sampai akhir hidupnya, na'udzubillah. Nah, teman yang buruk ini menjadi penyebab Abu Thalib tadi tidak mendapatkan hidayah. Sebabnya seperti itu. Sebabnya adalah teman yang buruk ini tadi. Teman yang jelek yang mengakibatkan dia terhalangi dari kebaikan. Faedah yang ketiga, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnami wal awliya wa salihin wa ifradullahi bil ibadah wa anal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Makna la ilaha illallah itu adalah meninggalkan peribadahan terhadap berhala-berhala, para awliya wa sholihin, peribadahan kepada para wali dan orang-orang soleh. Wa ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Hanya untuk Allah kita beribadah, bukan kepada makhluk. Nah, karena kita diperintahkan untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan di dalam mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anal musyrikin ya'rifuna ma'naha. Dan sungguh orang-orang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada berhala itu ngerti makna la ilaha illallah, itu paham, sehingga mereka tidak mau mengucapkan tadi. Ketika diperintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Sehingga mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, aja'alal aliyata ilahu wahida. Apakah kau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu saja? Padahal kami mempunyai sekian banyak sesembahan. Kami mempunyai Lata, mempunyai Manat, mempunyai Uzza. Kami bisa meminta kepada Lata, meminta kepada Manat, meminta kepada Uzza. Kami bisa berdoa kepada Manat, bisa kepada Lata, kepada Uzza. Tapi kau, kata mereka orang-orang musyrik, engkau mengajak kami untuk beribadah, berdoanya kepada Allah. Aja'alal aliyata ilaha wahida. Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu saja? Ya memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, untuk berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik tahu makna la ilaha illallah, paham. Berbeda dengan orang zaman sekarang, mungkin mengucapkan la ilaha illallah tidak mengerti apa makna la ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annal a'mala bil khawatim, bahwasanya amal-amal perbuatan itu dengan akhir penutupnya. Penutupnya ditutup dengan apa? Dengan kekafiran, na'udzubillah. Dia mati dalam keadaan kafir sebagaimana Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ya. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dikokohkan di dalam agama ini. Untuk ditutup akhir kehidupan kita ini dengan husnul khotimah, agar supaya pula kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha qoblal maut, sebelum kematian kita. Tiga perkara ini, doa ini adalah doa yang mana Syekh Abdul Aziz bin Baz menganjurkan untuk kita sekalian untuk menjaga tiga doa ini. Yakni kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepadamu agar akhir kehidupanku itu baik, husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Minta kepada Allah dengan doa ini, ya akhi. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, hendaknya engkau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku taubat yang benar-benar taubat sebelum kematian datang kepadaku. Nah, karena amat sangat sulit sekali, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini untuk seseorang bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Seringkali dia melakukan kemaksiatan, dia sudah bertekad untuk meninggalkan, terulang lagi. Sudah bertekad untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan, terulang lagi. Seperti itu, amat sangat sulit. Sehingga upaya kita, usaha kita, jangan lupa, doa ini termasuk upaya. Supaya kita itu bisa, yakni diberi rezeki oleh Allah SWT untuk bertobat dengan taubatan nasuha yang sebenar-benarnya. Lebih-lebih pada saat ini banyak, yakni media-media, medsos, yang seringkali kita sudah bertobat, kita lihat lagi perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang haram yang ada di dalam medsos tersebut, yang ada di dalam HP atau televisi dan lain sebagainya, laptop dan lain sebagainya. Banyak perkara-perkara maksiat yang ada di dalamnya. Kita ingin bertobat kembali lagi, kita ingin bertobat kembali lagi, maka mintalah kepada Allah untuk Allah rezekikan kepada kita taubatan nasuha qoblal maut, sebelum kematian. Yang ketiga, doa yang harus senantiasa kita panjatkan adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokolkanlah hatiku di atas agamamu. Ini selalu kita panjatkan, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita nantinya akhir kehidupan kita itu adalah husnul khatimah. Yang keenam, tahrimul istighfaril musyrikin wa tahrimu mawalatihim wa mahabbatihim. Haramnya memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, dilarang. Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, dan diharamkan untuk memberikan loyalitas kepada mereka, dan dilarang pula untuk mencintai orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Yang ketujuh adalah butlanu ta'alluqi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbin nabi au dafid dar. Au dafid dar. Batilnya bergantung kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dari makhluk-makhluk Allah untuk mendapatkan keberuntungan atau menolak bahaya. Jadi bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada nabi atau kepada makhluk. Faedah yang ke-8 dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abi Thalibin. Bantahan terhadap orang yang masih menyangka bahwa Abu Thalib itu masuk ke dalam Islam. Hadis ini menjadi bantahan, ternyata Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia tetap berada di atas agama Abdul Muthalib, yakni agama yang menyembah agama kesyirikan dan yang menyembah berhala-berhala. Kemudian yang ke-9, madarratu taqlidil abai wal akabir bihaitsu jazal qauluhum hujatan yurja'u ila 'inda tanazu'. Bahayanya taklid kepada nenek moyang, bahayanya taklid kepada para tokoh-tokoh, sehingga ucapan mereka menjadi hujah. Nah, dikembalikan kepadanya segala perselisihan. Ini bahaya. Padahal hujah itu adalah Al-Quran. Hujah itu adalah hadis Rasulullah SAW. Bukan ucapan-ucapan orang. Bukan ucapan-ucapan para tokoh. Bukan. Tapi hujah untuk menyelesaikan segala perselisihan itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ala fahmi salafil ummah. Berdasarkan pemahaman para salaful ummah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fid din rahimani wa rahmakumullah. Sampai di sini selesai pembahasan bab tentang tadi innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan dan minta ampun kepada Allah. Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika